keempat, isim yang tersambung dengan al atau alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang tersambung dengan imbuhan al termasuk isim ma'rifah, seperti al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu,